beri, hati menjalani sedih yang tak pernah berhenti. Letih, terus kau sakiti perasaan ini kau bodohi. Di mana dirimu yang mencintai aku sepenuh hati? Aku yang akan perasaan.